Nomor satu itu bukan maknanya apa, kamu maknainya bagaimana. Bukan apa tapi bagaimana. Ini nomor satu pemberajalan itu adalah menemukan fadilah dari Allah yang kamu seneng dan kamu yang punya bakat untuk itu, kamu bisa gitu loh. Kreativitas nomor satu kan bukan bikin apa-apa, tapi mengetahui lebih banyak. Yang saya bisa katakan kepada cucu saya yang baru ini adalah bahwa di komunitas Bismillahmu itu ada banyak cakrawala, ada banyak ruang kosong, ada banyak jalur-jalur, saluran-saluran kreativitas yang bisa Anda tembus. Tinggal masalahnya sekarang infrastruktur pikiran, hati, dan mentalnya anak-anak itu dibiasakan. So nanti yang menemukan belum tentu Mas Edric. Itu juga hasil apa? Eksperimentasi maknya Mas. Yang menentukan nanti yang mendapat, yang punya ide lebih bagus belum tuh dia. Mungkin bocah yang diremeh kayak gitu, ya, tiba-tiba punya setuju. Ide. Gitu. Itu sama dengan doa itu loh Mas. Sekarang misalnya kita bersepuluh ini doa berdoa. Jangan dipikir karena yang berdoa saya terus saya dikabulkan itu. Mungkin yang kabul bukan doa saya tapi aminnya patuh. Amin, patuh melu amin, kabul. Bisa toh? Itu. Jadi kita juga jangan bagusi sebagai apapun lah. Kita pokoknya jor-jor aja, reriungan aja gitu. Kalau teman-teman Bismillah punya kesadaran gini-gini, orang ketang 5%, 10% kan lumayan. Infrastruktur masa depannya itu loh. Karena pabrik rokok kan tidak hanya memproduksi rokok. Dia bisa memproduksi faktor-faktor lain dalam kebudayaan dan kehidupan sosial. Betul. Kan bisa. Betul. Bisa punya prestasi yang di luar dugaan. Bisa aja. Nah itu makanya ini ya, kulo ngerokok ben iso mikir asli. Nek baru iso mikir gitu. Jadi saya pinjem ini sebenarnya dua orang yang di Bismillah sebagai karyawan itu satu senior saya, satu guru saya, namanya Pak Nur Khalil. Sekarang beliau itu regional sales manager di R2 Region 2 Jawa Barat DKI. Pak Nur Khalil ini anak mbah banget wis. Siji mane mbokku. Mbokku iki jenenge Mbok Tesya, Anastasia. Wong Jogja, ayah tirinya itu mirip Mbah Nun. Secara tampilan fisik, gitu ya, secara timpilan gitu. Ini sebagai karyawan kadang-kadang kita bertiga ini suka diskusi. Awak dhewe ini jane karyawan sing gawe karya. Apa asline awak dhewe ini ya kudu manut pekerja sebagai pekerja. Karena terkadang kalau misalkan kita bicara soal sebagai karyawan yang bikin karya itu kadang-kadang dalam hati tak jono akeh kok ora setujune akeh gitu misalkan contoh. Nah, jembatannya satu lagi kan kalau bicara soal percaya aja ini itu kan ngoneke antara mimpi ambek kenyataan. Di satu sisi lagi selaku pengusaha, sing duwe lah anggapane pengusaha itu kan fokusnya piye carane kita berusaha supaya mendapatkan sesuatu. Tapi di satu sisi mereka juga pengen jadi karyawan karena karyanya dia itu juga pengen dilebokke dalam proses, misalkan contoh. Nah, pengusaha karyawan ini sendiri itu bagi kita karyawan, wes ora usah gawe karya wae, aku tak manut wae, misalnya contoh. Atau sebagai pengusaha, wes aku ora usah berusaha melalui tangan orang lain, tak karyakan dhewe. Nah ini sebenarnya agak dilematis terkait pengataan itu sendiri sebenarnya, Mbak. Ya kan itu soal kadar atau ukuran ya. Jadi enggak, kita mundur dulu ke soal karyawan. Nah. Karena ini kan urusan epistemologi, okay. Urusan apa, penisbahan bahasa atau kata. Yeah, yeah. Jadi kita memang mengalami silang sengkarut dan salah kaprah yang luar biasa. Seperti karyawan itu seharusnya orang yang berkarya, orang yang punya potensi dan tradisi berkarya. Tapi ternyata kan karyawan kan bukan. Karyawan kan orang yang bertugas merawat sesuatu, memelihara sesuatu. Dia tidak harus kreatif, gitu kan. Ya itu monggo. Tapi kalau kita kembali lagi ke bahasa Jawa kan, kalau orang bekerja disebut makaryo. Makaryo. Ya. Padahal makarya itu sebenarnya kan dari tidak punya kerjaan menuju punya kerjaan, dok, tidak perlu kreativitas. Oke. Ya. Jadi juga tidak salah-salah amat, tapi juga tidak benar-benar juga gitu ya. Jadi kita sudahlah, kita tinggalkan, kita ikhlaskan, kita bijaksanai soal kekeliruan epistemologi ini. Sekarang urusan muatannya aja. Muatannya adalah bahwa kadang-kadang sebagai karyawan yang menyadari kekaryaannya benar itu banyak tidak setuju dengan apa yang berlaku di perusahaannya. Hmm. Nah, itu dilemanya menurut Mas Edric adalah kui nek ora tak terapke ning kene aku gawe dhewe apa piye? Nah, kan gitu kan. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang kita agak mundur lagi ya, karena kita ini selalu harus universal dan harus menyeluruh ya. Sebenarnya yang tidak kita setujui dari seluruh kehidupan ini kan mungkin hampir 90% atau lebih ya, dibanding yang kita setuju, Mas. Iya, benar. Terus ini di dalannya saya kan gak setuju, kok setuju ini mau butuh koi loh, kok ini dilakini sih, kok gak dilakono gitu ya. Jenengnya ini gak setuju. Ono soto kok Sekar Jaya, ikulah bengkel cocoknya ya. Gini ya, dan seterusnya ya. Jadi kita tuh banyak gak setuju, baik yang sifatnya estetik permukaan maupun yang prinsip-prinsip. Pokoknya kita banyak gak setuju. Nah, jadi kita ini dihimpit di apa tadi itu? Keplenet. Atau kita ini menjadi sandwich antara fakta-fakta kehidupan dari negara dan masyarakat, dan yang di bawah itu adalah idealisme kita sendiri. Kita keplenet di situ. Nah, maka satu-satunya jalan kalau menurut ilmu kehidupan atau agama ya, yaitu kebijaksanaan. Itu bisa mulur mungkret, itu bagian-bagiannya ya, ya among rasa apa belajar tentang irama. Misalnya ini saya punya ukuran, istilahnya ini saya bisa rundingkan sama direktur untuk sama tim apa dewan suro perusahaan itu ya, dewannya perusahaan. Kalau ini diterapkan, saya bisa ajukan ke mereka opsi saya gini, dan saya bisa jelaskan secara sejelentreh mungkin gitu ya. Tapi saya batasi, kalau tingkat penolakannya sebegitu rupa, ya saya tampaknya punya hak untuk membangun sendiri kan gitu kan. Nah, itu soal ukuran menurut saya gitu. Ukuran itu juga macam bukan ukuran urusan yang Anda ajukan, ukurannya juga sikap mereka juga bagian dari ukuran. Betul, gitu ya. Betul. Jadi kan atmosfer di antara pimpinan dalam perusahaan itu kan juga sebuah ukuran. Gitu ya. Nah, jane bocah iki ora taat ning demenake ya ora apa-apa. Nek wis ora taat Ramen temenak ke pencilaan tak kita tendang-tendang kok tembiling-tendang itu kan. Jadi kan itu soal ukuran, Mas. Kalau memang punya keyakinan dan punya peta manajemen yang memang cukup paningal tadi, apa? Jernih tadi paningal. Dan futurologis benar gitu ya. Ya izin baik-baik untuk bikin sendiri enggak apa-apa, Mas. Menurutnya enggak apa-apa itu. Karena tujuannya Mas Edric pasti bukan tujuan jual rokok. Dia tujuannya tujuan kehidupan. Dia tujuan yang punya poin-poin dan makna-makna yang jauh lebih luas daripada sekitar jual rokok kan itu kan. Itu. Ya saya kira itu sambil jalan dipertimbangkan pelan-pelan, dan ada yang namanya petunjuk kok, Mas. Ada yang namanya hidayah. Sebenarnya Tuhan itu kan juga punya kedekatan hati sedemikian rupa kepada manusia. Jadi kadang-kadang terserah Tuhan mau ngitung Islam Kristen apa tidak, terserah dia. Betul. Ya. Betul. Saya tidak bisa klaim bahwa kalau Islam pasti diterima, kalau Kristen tidak diterima, tidak bisa gitu. Itu yang nerima kan yang menentukan, bukan kitanya lah. Yang nerima atau tidak nerima itu Tuhan. Jadi terserah Tuhan. Monggo-monggo aja. Wong faktanya juga banyak orang Islam istighosa setengah mati beribu-ribu kali di lapangan wong sak ono geng lumpuh gak kabul. Ada orang yang tidak sampai berdoa sudah kabul ya ada, Mas. Dan itu kan terserah Allah. Jadi kalau kita memang Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka kita jangan bersikap seolah-olah kita ini bagian dari Allah. Jangan seolah-olah kita ini ikut pegang otoritas Allah. Jadi Allah itu memang, Allah sudah punya malaikat sendiri. Malaikat itu artinya representasi dari kekuasaan Allah, itu malaikat. Maka disebut malaikat itu bukan makhluk, Mas. Itu beda sama yang dimusungi. Beda sama jin, beda sama manusia, beda sama leluhur gitu ya. Nah, malaikat itu kalau menurut saya ya, ya kalau enggak percaya tanya sama para ulama kalau masih tidak mantap, tanya sama malaikat langsung. Denny, gitu ya. Monggo aja. Termasuk ulama-ulama kalau tidak setuju sama saya tidak ada masalah. Siapa bilang hidup ini harus setuju sama saya? Tidak ada. Cuman kalau untuk mencari kebenaran yang sejati ya tanya sama yang bersangkutan. Kalau menurut saya malaikat itu bukan makhluk sebagaimana manusia atau jin. Karena malaikat itu tidak punya kitab suci, tidak dikasih apa-apa juga gitu loh. Malaikat itu pokoknya birokrasi atau tangan tool of, bahasa Inggrisnya tool of God's authority. Jadi dia tangan panjang eksekutifnya Allah. Dari tingkat Perdana Menteri mungkin sampai tingkat RT, kadus RT gitu ya. Gitu. Nah itu malaikat. Jadi, nah sebagai makhluk beliau itu apa? Terserah Allah lah. Lapokin yang golek-golek gitu loh. Terserah Allah itu semua itu mudah bagiku ta. Semua itu mudah bagiku ustaz. Tiba-tiba Allah kun fayakun dadi malaikat sing dikongkon dadi ta. Tidak ada masalah ta. Jadi Tuhan tidak harus terikat oleh bahwa ada kategori-kategori makhluk terus yang ini malaikat suri enggak. Mendadak ya bisa kok repot. Mendadak Tuhan punya birokrasi dan punya apa pejabat-pejabatnya ya enggak apa-apa. Terserah Tuhan kok dilawan gitu. Sakarep-karep DE. Jadi kalau saya berdebat soal itu tetap semua terjawab, Mas. Semua ada jawabannya. Yo kalau malaikat bukan makhluk terus apa? Ya gampang untuk Allah kan gitu kan. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Semua itu bagi Allah sangat mudah. Bahkan terciptanya itu kalamkin bil basar, sekejapan mata. Jadi tidak perlu ada ketentuan dulu kayak perusahaan iki sapa kepala ya, gudang, sapa kepala bagian. Enggak. Tuhan mendadak dread gitu. Kalau mungkin sekejapan mata. Dread wis dadi ya ora apa-apa to. Kok repot ngono kok berdebatkan gitu lho. Ya ra isa nang Gusti Allah. Jadi kembali ke pilihan-pilihan kita setuju enggak setuju. Ya. Tuhan itu juga kasih panduan luar biasa, Mas Adrik. Tidak setuju itu kan ada banyak. Tidak setuju, tidak sependapat, tidak sepakat, tidak mendukung, sebel, mangkel, benci, jijik, iso apa itu? Tingkatnya bermacam-macam. Tuhan itu mengakui kebencian itu ada pada manusia. Jadi pas sampai tingkat benci pun, dari benci itu iso jembek, iso warasarasan gilo jemkilon jembein jijiin gitu ya, itu kan kandungannya benci kan situ. Bagi Tuhan kebencian itu ada pada manusia, cuman manusia dikasih manajemen. Janganlah kebencianmu kepada seseorang atau kepada suatu kaum atau suatu komunitas, suatu kelompok membuatmu berbuat tidak adil. Jadi kalau jawab pertanyaan Mas ya iki enak enggak dhewe apa terus iki tapi gak bisa melaku. Sak karep sampean asal sampean ojo gak adil karo sapa-sapa. Termasuk kepada perusahaan. Nah, sampean adil enggak ada masalah. Betul. Kalau saya sekarang berbuat baik kepada jamaah, rek, anggitmu aku gak benci karo dapurmu ta gitu kan. Aku benci, rek. Aku benci karo ndelok raimu iki benci aku kan. Saya ngomong gitu Mas di Maian itu. Aku benci karo raimu. Wah, gitu kan ketawa mereka. Cuman saya pakai manajemen Tuhan. Tuhan mengatakan janganlah kebencianmu membuatmu berbuat tidak adil. Aku kalau mulai adil lah. Aku selalu adil nang awakmu. Kon rene gak tak cek. Kon ngecek aku pinter tagak, kon gak tak cek lho. Double ya ngono. Kon goblok yang melbu, kon pinter melbu kan masalah. Kon elek melbu, apik melbu. Cuman begitu masuk ke dalam maknya, ojo pisan-pisan duwe niat elek. Itu aja pesanku. Itu bukan aturan, itu pesan Mbah. Begitu kan melbu maknya, jangan punya sedikit pun, seserpih pun niat buruk di bidang apapun. Nek kon kepingin selamat gitu. Itu pesan Mbah, bukan aturan pengajian, pesan Mbah. Dan memang gak ono Mas arek niat jahat iki, Mas, di forum saya, Mas. Top arek iki. Sing jenenge njupuk motor iki yo urut, Mas. Yo tertib ya, mereka tertib meskipun ribuan itu mereka tertib. Dan nanti di jalan ini tak amati metu, misalnya kasihan metu, kasihan yang ring rut ya tertib arek-arek. Sudah di luar maknya tetap tertib mereka. Jadi itu membangun manusia beneran itu kan, mereka sudah punya sudah ada mesin pertimbangan dalam diri mereka yang puncaknya adalah kebijaksanaan. Nganggu hati. Iya, ya kalau kebijaksanaan harus pakai hati. Makanya tadi jawabannya Mas Edric mau di dalam apa mau di luar bikin sendiri, itu kan urusannya harus adil dan bijaksana. Okay. Betul. Nggak apa-apa kedua-duanya. Sebab saya juga nggak tahu yang baik yang mana. Mas Edric juga nggak tahu. Yang kita bisa tahu adalah bahwa kita adil dan yeah. kita bijaksana. Betul. Setelah itu nanti biar Allah yang menentukan. Terus arepi. Berarti ngawal ini buat teman-teman, buat adik-adik. Tapi nggak apa-apa saya ngomong. Curhatannya are-are. Iya. Saya ngomong ora popo. Jadi terkadang satu kalimat yang bagus mungkin ya Tuhan pakai saya gitu kan. Ketika Tuhan pakai saya, berarti saya harus berusaha untuk menjalankan segala sesuatu apa yang Tuhan pingin, meskipun buang yang pingin. Dan terkadang apa yang harusnya taat akhirnya mereka berkreatif dengan hal tersebut. Ya. Wah, ya memang kan, memang sebenarnya urusan kecil maupun besar itu kan antara dua itu Mas, taat atau ijtihad, bahasa Arab ya. Taat itu bahasa Arab, ijtihad ya bahasa Arab. Jadi kamu patuh atau bikin sendiri. Nek kon bikin sendiri kan enggak perlu patuh, nek kon patuh ojo bikin sendiri. Kan gitu kan? Iya, karo-karone. Itu kan gitu memang. Itu semua hal semuanya. Dalam kehidupan luas ya gitu. Tapi menungso iki kan enggak terpelajar Mas untuk membedakan itu Mas. Sing dhewe kudune patuh dhewe melehar, sing kudune oleh melehar dhewe malah patuh. Gitu loh. Misalnya sama iklan-iklan di TV patuh. Patuh. Ya toh? Betul. Semua patuh. Padahal dihapusi ya. Padahal dihapusi gitu loh. Ketika dia harus taat kepada sesuatu yang memang dia perlukan dan menyelamatkan dia, malah dia balelo. Yang manusia memang gitu Mas. Makanya perhitungan mereka tentang surga dan neraka terbalik-balik itu ya di. Iya. Contohnya banyak sekali. Nah sekarang Mas Edric sudah, insya Allah sudah mengerti banyak hal itu. Dan jadi saya tidak memberi jawaban apa jenisnya instan atau kiat ya. Iya. Bukan atau, kiat teknis. Atau juknis ya, juknis. Bukan juknis, juklak gitu. Juklak. Yang saya berikan adalah konsiderasi, peta konsiderasi, cakrawala pertimbangan. Ya. Gitu. Dan insya Allah, kan manusia juga butuh bimbingan Mas. Butuh keterbimbingan, butuh hidayah. Butuh hidayah, butuh petunjuk, butuh dikandani gitu. Jadi menurut saya, kalau saya disuruh nasihatnya, sederhana, pokoknya saat durungnya turu itu sampean mata kaji, eling nang Gusti Allah, terserah dengan cara apa. Ya. Yang individual aja. Ya, nanti tidur. Di dalam mimpi itu sampean dikasih atau bangun tidur sampean tahu. Jadi saya kalau nulis buku ada bab apa yang saya sudah capek sekali itu. Pokoknya aku turu karo pesen. Ini besok saya nulis ini. Aku pagi-pagi wis jeling Mas. Jeling wis gari nulis kayak dari Helmi sing kerepotan. Dan nulis sih bener. Ngedit. Kerepotan terima aku sekali kirim iso 10 kok. Dan itu semua bukan milik saya. Itu sebabnya bisa lahir karena saya itu penyalur. Okay. Saya itu bukan pemilik. Saya bukan kreator sejati itu loh Mas. Bukan the real creator gitu. Karena manusia bukan real creator. Dia cuma meneruskan. Yeah. Jadi kalau di album Ilir-ilir itu apa? Menyorong rembulan itu. Rembulan. Kan. Jadi itu kan ada gerhana. Gerhana itu kan sinar matahari ditutupi rembulan atau ditutupi bumi sendiri, gitu kan? Sehingga mataharinya kelihatan separuh apa seperempat itu. Nah itu kan peristiwa peradaban manusia gitu Mas. Gusti Allah ngekei cahaya kok tutupi dewe. Akhirnya grahana. Sehari-hari itu kita itu grahana Mas. Sebenarnya kita mengalami grahana karena 100%-nya Allah kasih cahaya itu kita halangi sendiri. Nah menghalangi cahaya itu namanya kafir Mas. Jadi kafir itu bukan urusan identitas agama kalau saya itu urusan salah manajemen aja. Oke. Jadi kalau saya ngomong kafir itu jangan, itu tidak seperti teman-teman ustadz-ustadz ngomong kafir. Kalau saya ngomong itu adalah itu soal dismanagement yang dilakukan oleh manusia. Jadi makanya kafir itu menjadi bahasa Inggris cover. Cover. Cover bed itu adalah kain yang menutupi kasur. Betul. Jadi orang kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Oke. Gitu Mas. Kafir adalah orang yang menutupi kebenaran. Atau kalau mau agak lebih universal lagi, Allah itu tidak menciptakan kegelapan menurut saya. Hmm. Supaya jelas, supaya Anda yakin, tanya sama Allah sendiri. Hmm. Kan gitu kan? So, kalau kita, kalau ke saya kan tidak percaya dan ada ahli lain soal itu. Hmm. Makanya tanya sama Allah aja, enggak dapat repot itu loh. Istikharah, tanya sama Allah, ya Allah, apakah benar menurut Cak Nun, Mbah Nun, panjenengan tidak menciptakan kegelapan, panjenengan yang menciptakan cahaya. Cahaya. Makanya kalau dalam jimaknya itu ada tradisi nomor satu yang kita concern itu Nur Muhammad namanya mas, cahaya yang makhluk yang pertama diciptakan Tuhan itu cahaya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan kegelapan, dia hanya menciptakan cahaya. Ya. Tapi kok ada kegelapan? Kegelapan itu terjadi kalau cahaya ditolak atau ditutupi. Gitu. Itu kalau fisikanya begitu. Itu sama dengan Allah itu tidak menciptakan kebencian. Kebencian itu terjadi kalau cinta dikhianati, kan gitu aja kan? Wah. Jadi tidak ada kebencian. Meskipun kalau ada Allah memaklumi karena memang cahaya banyak ditutupi oleh manusia sendiri kan gitu. Jadi sebenarnya memang ilmu yang utama itu adalah tahu diri, rendah hati, gitu. Benar ya, tapi ya. Rendah hati karena kita tahu bahwa kita itu tidak tahu. Aslinya gitu. Wong sampean ndolek bojo iso keliru. Wis tepak tepat tapi ternyata nguk ketemu apa dari gak tepak. Itu kan padha karo panganan to, Mas. Pelemku enak, Mas. Pelemku enak begitu nguk campur kunir. Gitu, begitu ketemu kunir ternyata gak enak gitu. Jadi hidup itu emang gitu. Kudu rido. Ya makanya senjata pamungkasnya rido. Ridho itu tidak ada hitungan, tidak ada perumusan, tidak ada apapun, tidak ada perasaan apa, tidak ada. Pokoknya suntik ridho. Misalnya kue ngeluh karo apa di rumah gitu, begitu kue wis aku ridho, ngeluh wis 50% dari beban itu sudah hilang. Kue super vaksin ridho itu. Itu kalau perhitungan sehari-hari ya. Tapi kalau perhitungan kehidupan. Tuhan itu kan hanya memanggil orang yang ridho, Mas. Kalau kamu dalam keadaan tidak ridho atau belum ridho, sudah dipanggil Tuhan, kamu jadi hantu. Iya, Mas. Karena energimu masih belum selesai. Belum sumeleh. Kue urung ridho, jadi sih kayak buntur cecuk kata Mas. Cik kelukut-kelukut. Nah, itu yang namanya hantu. Jadi yang namanya hantu atau hawa buruk itu adalah banyaknya orang yang mati tidak ridho kemudian menciptakan gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi tertentu yang mengganggu kita. Tapi kita tidak terganggu kalau kita sendiri ridho. Matur suwun nggih, Mbah. Matur suwun nggih. Kula mbek kanca-kanca, mbek teman-teman yang mungkin punya perasaan yang sama, punya niatan apik sing sama yang terkadang banyak bentur sesuatu yang mungkin gak tahu bahwa sabar itu penting, ridho itu penting, bahwa semuanya itu ya bagian dari ujian dari Tuhan misalkan contoh, dan bentur itu gak apa-apa, karena sepenting kita tahu, kita ingat bahwa lah itu singe iso apa? Ya ridho. Nah, semoga teman-teman semua juga ya benturan itu kayak listrik bisa menjadi ledakan yang mematikan, bisa menjadi cahaya yang mencerahkan, kan gitu kan, tergantung manajemennya kan. Jadi, nah Mas Edric ini kan sudah diciptakan Tuhan menjadi manusia wajib, manusia Amin. Dengan kualitas wajib. Amin. Artinya lingkungannya, anak buahnya beliau, karyawan itu kan selalu berpikir meskipun tidak sadar ya, jangan sampai nggak ada dia. Itu berarti sampai itu wajib. Nah jangan disia-siakan apa. Amin. Pelantikan Tuhan dan hidayah Tuhan untuk memberi derajat kepada Anda sebagai manusia wajib. Sebab nek manusia sunat itu kan yo nek iso hadrik rek aja liyane rek itu nek sunat, tapi gak iku kudu hadrik iki. Kudu hadrik. Ono meneh sing hadrik yo monggo gak yo gak masalah. Itu kan ono meneh aja sampai hadrik rek sing dadi rek. Kan gitu kan. Itu makruh. Kalau nek sampean-sampe jadi manusia haram itu ada kualitas manusia haram itu. Awas nek sampai Edric jadi meneh mbok tak pateni mbok tak sandet mbok tak apakno gitu. Itu haram berarti. Sampean ini kan wajib. Sampean wajib dan saya sudah merasakan dan membuktikannya sendiri dengan teman-teman Wismillah ketika acara di sini gitu loh. Dan juga wacana-wacana yang lain saya dengar. Matur nuwun, alhamdulillah. Selamat kembali ke tempat dengan keselamatan, ridho dan dan berkah Tuhan. Amin. Ya. Sugeng nggih, Bro. Matur nuwun ya, Mas Cetrik. Salam buat teman-teman di sana ya, Mas. Matur nuwun nggih, Pak.